Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dalil nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafan ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul amin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taqum as-sa'ah aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala 'Isa ibn Maryam. Al hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nana ala dhalika min ash-shahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, Tuhan satu-satunya yang berhak menata peradaban manusia. Dialah Allah yang telah menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dialah Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswa dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah ada keluar dari ucapannya melainkan kebenaran. Nabi yang perilakunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang saya hormati Tamir Masjid Trans Studio Bandung yang dirahmati Allah, yang saya secara pribadi dan juga atas nama EO dan juga fasilitator kita kali ini mengucapkan jazakumullah khairan atas perkenaan izinnya acara ini diadakan. Maka saya dan kami mendoakan mudah-mudahan masjid ini selalu dipenuhi oleh orang-orang yang soleh. Masjid ini selalu bersinar dengan keimanan orang-orang yang bertakwa, dan masjid ini menjadi salah satu titik tolak kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Alifah Tour and Travel yang mengundang saya dan juga memfasilitasi juga acara ini, yang saat ini ownernya masih berada di Mekah. Tadi kita masih di Allah, beliau berhasil dari Babi Mekah menanti informasi apa yang Allah kehendaki. Ya, saya menanti dari beliau informasi apa yang akan ada di Mekah, karena tahun ini tahun yang cukup panas untuk Arab Saudi. Ya, ada kemungkinan akan terjadi berbagai macam hal besar menjelang kemunculan pemimpin akhir zaman. Ya, kalau ditanya pemimpin akhir zaman, jawabannya siapa? Bukan saya ya, bukan. Kalau ditanyakan siapa namanya atau sosoknya seperti apa, kira-kira jawabannya siapa? Ya, tidak lain adalah Imam Mahdi. Ya, itu yang akan kita bahas, dua hal, dua sosok, Nabi Isa dan Imam Mahdi. Juga saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Sadid EO, ya, event and organizer, yang saat ini terutama kepada Tehlita yang menjadi MC pada kesempatan sore hari ini. Saya tidak tahu apakah ini kajian pertama di bulan Syawal di Trans Studio Bandung. Kajian kedua? Oh, kedua. Sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada, alhamdulillah. Ya. Siapa, Bu, yang sebelumnya, Bu? Oh, Ustaz Deddy Haryadi. Ustaz Deddy Haryadi, alhamdulillah. Bersama Ali Satur juga, ya? Alhamdulillah. Berarti Ali Satur ini apa ya, lembaga pertama yang mengadakan kajian di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Makumullah. Bagaimana sudah meningkat takwanya di bulan Syawal ini? Itu pesan takwa yang ada di bulan Syawal, ya. Jangan dilupakan Ramadan dengan sederet kurikulumnya, ya. Ada, masih ingat kurikulum Ramadan apa aja? Yang pertama apa? Wah. Baik, masih ingat kurikulum Ramadan? Yang pertama apa? Sahur. Ada sahur, kan? Ya, jangan salah loh, di sahur itu ada luar biasa keutamaan. Ya, keutamaan apa yang ada di bulan sahur? Yang pertama barokah. Yang kedua, Allah bersolawat kepada siapapun yang melaksanakan ibadah sahur. Ternyata solawat bukan hanya untuk Rasulullah. Allah dan malaikat, inna allaha yusallu wa malaikatuhu yusalluna ala man tasahhara ala kulli mutasahhirin. Sesungguhnya Allah bersolawat, begitu pula para malaikatnya bersolawat bagi mereka yang melaksanakan ibadah sahur. Luar biasa. Banyak keutamaan tentang sahur. Yang kedua, apalagi kurikulum Ramadan setelah sahur kita sahur. Kalau sholat sudah benar, tentu itu merupakan amalan biasa, amalan yang sudah kita lakukan rutin di luar Ramadan. Apalagi setelah sahur, setelah sahur buka, kan, iftar, tajil. Setelah tajil ada taraweh. Setelah taraweh ada tadarus. Oke, setelah tadarus ada 9 kurikulum Ramadan. Setelah tadarus ada taraweh, ada tadarus, ada apa lagi? Sodako, betul, ada sodako iftar, sodako apa lagi. Kemudian yang ke-7, itikaf, ya, bukan istikaf, bukan. Kalau itikaf di masjid, kalau istikaf di rumah, ya, itikaf. Yang ke-8, zakat fitrah. Ya, itu adalah kurikulum Ramadan yang hakikatnya li'audan nafsu sa'imi li taqwallahi azza wa jalla. Tujuannya agar pribadi shaimin dan shaimat itu kembali kepada takwa. Ciri orang yang berhasil Ramadan ini ada 3. Dan 3 hal ini menjadi unsur dari takwa yang sebenarnya, takwa yang menjadi hasil dari Ramadan itu. Rasulullah sendiri yang menjelaskan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, ayyuta fala yusa, hendaklah dia senantiasa mentaati Allah, dia selalu mentaati Allah dan tidak memaksiati Allah. Sederhananya taat, melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkannya. Apa arti maksiat? Melanggar larangan Allah. Jadi dia melaksanakan semua perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah. Itu unsur pertama, takwa. Jadi kalau terlihat dia makin taat, jauh dari maksiat kepada Allah, berarti Ramadannya berhasil. Tapi langkah yang pertama, unsur yang pertama. Unsur yang kedua, ayyushkara fala yukfar, kelihatan dia makin bersyukur kepada Allah dan berupaya untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan kufur. Syukur adalah menggunakan semua karunia Allah di dalam hal yang Allah ridai. Isti'malu ni'matu minallah ala ma yardallahu an. Allah berikan kita hidup, kita gunakan hidup di jalan Allah. Itu syukur kita atas kehidupan ini. Allah berikan pada kita mata, kita gunakan mata untuk melihat apa yang Allah ridai. Itu syukur kita atas kedua mata kita. Allah beri kita harta, kita gunakan harta di jalan yang Allah ridai. Itu syukur kita atas harta. Allah berikan kita ilmu, ilmu kita gunakan di jalan yang Allah ridai. Itu syukur atas ilmu. Ya. Allah berikan jatah kesehatan fisik, kita gunakan untuk menikah, itu juga syukur atas kesehatan fisik. Berarti yang belum menikah belum bisa mensyukuri kesehatan fisiknya. Punten kareh. Baik, penyemangat. Kira aku pada jomblo wae, ini akan terus awal peningkatan. Baik, berikutnya. Unsur yang ketiga, ayyuz karafala yunsa. Hendaklah senantiasa Allah itu terus diingat dan tidak dilupakan. Zikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah, itu yang membuat sinyal kita kuat dengan Allah. Ibarat HP, kalau sinyal kuat, enak tidak ngobrolnya? Enak, kan? Jaringannya pun kuat. Mau buka icon apapun, kita mudah. Begitu pula dengan Allah. Apabila zikir kita kuat dengan Allah, maka apapun yang ada pada Allah akan mengalir dengan deras kepada kita. Rahmatnya, karunia, maghfirah, dan sebagainya. Baiklah, benar-benar. Tema kita pada kesempatan ini adalah pemimpin akhir zaman. Dan siapapun sudah pasti punya, mengarahkan arahnya kepada sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah ini adalah yang diberi gelar Al-Mahdi, yang nampaknya sudah berada di tengah-tengah kita, ya. Tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tandanya sudah ada. Tinggal prung. Ya, tinggal prung. Ya, kenapa katanya tinggal prung? Karena semua tanda yang Rasulullah sebutkan terkait dengan kemunculan Al-Mahdi sudah ada. Bagaimana pula rahmatullah? Nanti saya memperlihatkan satu sosok yang sempat saya duga Imam Mahdi. Walaupun ada yang menentang dan jauh katanya, tapi tidak masalah, tapi saya perlihatkan saja. Karena namanya sama dengan nama Rasulullah, nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, dan beliau pun berada di tempat yang Rasulullah sebutkan, Ghutoh. Ya, ingat di saat perang terakhir terjadi, Rasulullah SAW menyebutkan Fustatul Muslimin, Yauma Malhamatul Kubra, Yauma Malhamatul Kubra, takuna fi biladi fi makani yuqalu la Ghutoh. Pusat pemerintahan umat Islam ketika perang akhir zaman terjadi di tempat yang bernama Ghutoh. Ila jadi mil Madinah yuqalu laha Damaskus atau Damaskus, di samping kota yang bernama Damaskus. Khairu mada Isyam ya Maidin, sebaik-baik kota di bumi Syam pada saat itu. Nah, sosok ini siapa namanya? Tadi sudah saya sebutkan. Namun dia lebih dikenal, beliau lebih kenal dengan nama Zahran Alusi. Beliau adalah komandan Juyushul Fat yang usianya sama dengan usia Imam Mahdi, 40 tahun. Dan beliau keturunan Rasulullah dari Al-Hasan. Saya sempat mengira beliau ini Imam Mahdi, tapi ternyata bukan. Kenapa? Karena beliau sudah syahid di misil oleh Rusia bersama 11 pimpinan jihad kaum muslimin di Suria. Itu saya perlihatkan. Baik, Ibu Pilih Rahmatullah. Terkait dengan ini, saya ingin sampaikan dulu sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya juga lupa sudah apa belum ya. Kalaupun sudah, mudah-mudahan para hamba Allah lupa ya. Jadi seolah-olah belum. Nah, suatu saat Ummu Fadil ini ibunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah SAW. Ketika berada di Mekah, beliau cerita, "Bagaimana nahnu bi Makkah idza qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min naumi dzaatal lailatin." Suatu malam Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dengan wajah beliau merah, mata beliau merah. Beliau bersabda, "Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah?" 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Ya, perkataan Rasulullah ini membuat para sahabat terbangun. Jadi mereka para sahabat yang sedang qailulah itu tidur sejenak menjelang masuknya waktu salat wajib. Ya, biasa setelah salat sunat, salat tahajud di masjid tidur sebentar tanpa terlelap, ya. Sehingga ketika azan tiba, mereka langsung terbangun. Nah, Rasulullah juga begitu. Itu sunnah yang bisa kita lakukan. Membuat para sahabat terbangun. Termasuk Umar bin Khattab. Umar menghampiri Rasulullah SAW dan mengelus punggung Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Anda telah menyampaikan risalah dari Allah kepada kami umat manusia. Umatmu. Nah, Rasulullah bersabda, La yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mawtini. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi sebelum hari kiamat. Dan dia kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Wala yahuddun al-biharu bil Islam, dan sungguh lautan pun akan tunduk kepada Islam. Yakin dengan perkataan Rasulullah ini? Yakin, Rasulullah tidak pernah berdusta kan? Dan apa yang beliau sadarkan ini, apalagi ini merupakan wahyu yang membuat beliau terbangun dari tidur beliau, menandakan ini pasti terjadi. Pasti terjadi sebelum hari kiamat. Artinya Islam akan kembali menerangi semua alam di muka bumi. Apalagi dalam hadis yang lain, tidak akan pergi siang dan malam, kata Rasulullah, sehingga Islam memasuki semua rumah di muka bumi ini, baik di kota ataupun di kampung, sehingga setiap orang akan merasakan bahwa Islam betul-betul zahir di seluruh dunia. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi tanah melainkan Islam ada di sana. Nah, nanti saat itu, apabila itu terjadi, maka apapun ideologi selain Islam itu akan gulung tikar. Kapitalisme akan kembali ke Amerika, komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia, ya, sekulerisme akan kembali ke Eropa, liberalisme pun sama, ya. Apalagi Hinduisme akan kembali ke India, Buddhisme akan kembali ke Nepal, apalagi Zionisme akan kembali ke Khazar, apalagi Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Loh, kan sumbernya Purwakarta ya? Ya, Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Semuanya, maka fayakunud dinu kulluhu lillah, maka jadilah agama Islam itu hanya semoga untuk Allah SWT. Baik, Bapak-Ibu, Rahimakumullah. Terkait dengan ini, ada satu tayangan yang ingin saya sampaikan sebagai tayangan pembuka. Tayangan yang perempuan bisa lihat di Arrivals, yang dibuat, disusun oleh Nuriega dan Arkenar, dua muslim Amerika yang saya acungkan jempol atas upaya mereka menyampaikan satu kebenaran, ya, walaupun tidak serta-merta semua ulama menerimanya. Sinyalnya tidak ada, ya? Ada voucher? Ya, ada Bu. Oke, siapa yang tahu kira-kira ini film apa nih? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Oke, akan ke sana. Film apa kah? The Passion. Betul. The Passion atau Passion of Christ, ya. Yeah. Passion of Christ. Yang disusun oleh Mel Gibson. Mel Gibson, ya, sutradaranya. Ini bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Tentang, bukan, tanda petik, Yesus Kristus versi Mel Gibson. Mel Gibson ini adalah aktor sutradara film yang dibenci oleh Vatikan karena dia banyak membongkar konspirasi yang dibuat oleh Vatikan. Semua orang tahu, yang bersih, yang berpikiran jernih, bahwa Vatikan itu adalah konspirasi. Dan ini yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. Sosok yang satu ini, dia adalah Yudas Iskariot. Yang ini ada pertanyaan dari saya yang belum sempat terjawab. Yudas Iskariot adalah Dajjal. Dia bukan pengikut Nabi Isa, tapi dia penyusup ke tengah-tengah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Bu Cucu, satu voucher buat Akang tadi yang menjawab. Akang menjawab tadi ada, ya, masih ada. Kang, ya, betul jawabannya Passion, ya. Akang berhak untuk mendapatkan voucher dari Alisatur dan Travel. Baik, kita lanjut. Sosok yang mereka gambarkan Nabi Isa, ya, dalam proses dilakukan Paskah, ya, padahal itu bukan Nabi Isa, tetapi siapa? Yudas Iskariot, yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Ya, baik. cukup bagus dia mengangkat bahwa agama monoteisme selalu diperangi oleh agama politeisme. Dan anehnya agama politeisme tidak pernah menyerang satu sama lain. Bahkan hari ini kita menyaksikan agama politeisme bersatu memerangi agama monoteisme, agama tauhid. Kenapa demikian? Karena agama politeisme adalah ciptaan para elit yang ada dalam kendali iblis dan dajjal. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tetap kata Rasulullah tadi, agama Islam, agama tauhid pasti menang. Betul? Agama tauhid pasti menang. Politeisme akan hancur lebur secara dramatis. Ya, baik. Punten banyak saya potong dan baik saya komentari. Ya, tetap kembali ke film. Firaun versus Nabi Musa. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang terkenal sebelumnya. Ada yang bilang dia ini petani. Tapi terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Saya menduga kuat dia didatangi dajjal. Tiba-tiba dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang supranatural, orang yang punya pengetahuan luar biasa. Hampir menyamai dajjal. Ya, apa yang dia mampu pada saat itu kemudian menyamai apa yang dimiliki oleh Sai Baba. Pernah dengar nama Sai Baba? Nah, Sai Baba, sosok dari desa Nilayang Putra Parti yang dianggap Tuhan. Sai Baba pernah mengatakan dalam satu ceramahnya di desa Nilayang Putra Parti, India Selatan, panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Yesus, panggillah aku Krishna, panggillah aku Allah. Sai Baba, orang ini memiliki apa yang dimiliki oleh Sai Baba. Ya, dan dia pernah diculik oleh benda langit yang kita kenal dengan UFO, Unidentified Flying Object. UFO bagi saya adalah kendaraan pengintai dajjal. Ya, saya yakin betul. Dan UFO ini diproduksi di sebuah tempat yang bernama Area 51 di Nevada. Orang ini banyak melakukan pemberkatan sehingga banyak pengikutnya hari ini. Ada yang tahu siapa namanya? Ada berapa banyak voucher? Banyak lagi. Ada yang tahu? Baik, coba cari di YouTube atau di Google. Raelian. Ideologi atau paham yang dibawanya namanya Raelialisme. Raelisme. Ya, dia adalah sosok yang juga bentukan dajjal yang membuat orang-orang yang mengikutinya dengan mudah menjadi pengikut dajjal. Hati-hati, di Indonesia banyak pengikutnya. Ya, Indonesia banyak pengikutnya. Kita tidak membahas itu. Baik, kembali ke laptop. Ini bukan empat mata ya. Kamera tetap ke layar. Ini markasnya. Kenapa agama politeisme tidak pernah dihancurkan oleh penguasa? Karena penguasa dibentuk sebagai agen atau shadow government dari pencipta agama politeisme itu sendiri. Inilah hebatnya mereka menguasai segala macam sistem kehidupan manusia. Tapi demi Allah, pemimpin akhir zaman Imam Mahdi akan meruntuhkan semua ideologi itu. Bahkan kekuasaan mereka akan hancur secara dramatis. Demi Allah, itu keyakinan saya. Allahu Akbar. Kenar masih menyebut Nabi Isa dengan kata Yesus dalam semua filmnya ini. Ya, tapi tidak masalah ya, dia maksudkan Yesus itu Nabi Isa ya. Tapi itu versi dia. kingdom of the Jews was destroyed by who? Nebuchadnezzar. The Babylonian kingdom, they defeated the Jews in the Holy Land and they broke up their kingdom. Not only that, they took them as slaves back to Iraq and Babel, in Babylon. They took them back to Babel. And the Jews were cut off from the true religion of Allah subhanahu wa ta'ala. They were cut off from the scripture for quite a while. And they were under the influence and the dictatorship and the oppression and the tyranny of the Babylonians. And that is where a lot of the distortion that happened to the religion of Judaism, that is where it occurred. It occurred in Babylon. Where was the Talmud written? And who wrote it? It was written by the 70 rabbis who were in Babylon. And now that is the central and the focus, that is the law and the central focus of the Yahud now. They have left the Torah and they are following the Talmud. And the Talmud was written by the rabbis who were influenced by the regime and the environment in Babylon. Of the temple. This temple of Suleiman is a myth. There's no such thing called temple of Suleiman. The one who built the masjid was who? Yaqub alayhi salam. So, Ibn Suleiman is the one who erected the masjid and expanded it during his kingdom. It was not a temple, it was a masjid. Jadi tidak benar kalau ada kata-kata Haikal Sulaiman. Haikal itu ziggurat. Ziggurat, haikal, sama dengan piramida, tempat pemujaan Dewa Matahari. Apakah Nabi Sulaiman pemuja Dewa Matahari? Tidak. Yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah memperluas Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Yaqub AS, cucu dari Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau bersama 12 keturunannya, Bani Israel tinggal di Palestina. Dulu disebut dengan nama Kanaan. Betul ya? Kanaan. Let's read from Surah Al-Baqarah, ayah, which is 101. And when there came to them a messenger from Allah, came to whom? He was talking about the Yahud, the Jews. And when there came to them a messenger from Allah confirming what was sent to them, a party of those who were given the scripture threw away the book of Allah behind their backs as if they did not know. So they threw away the book of Allah. When Rasulullah came, because they don't want to follow him, and what did they follow? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. And they followed what the devils gave out in the lifetime of Sulaiman. What is this talking about? The devils were teaching the people magic. Ash-shayateen, the devils, were teaching the people magic before the time of Sulaiman and during the kingdom of Sulaiman. As-Siddi, in his tafsir of this ayah, he says, Sulaiman came to know that the devils are teaching people magic. So he gathered all of their manuals and books. He took them away from the devils, from the people, and he made a law that whoever learns magic or practices magic or teaches magic will be executed. And he took away all of these books and manuals and he buried them, as the story goes, under his throne. He buried them. Bisa menyaksikan apa yang dia bahas Arkenar Noriega sama dengan apa yang kita bahas di sini. Ya, dan ini sudah kita bahas bersama Alisatur ya, bahwa semua itu dibuat untuk menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Dajjal. Ini adalah Dome of the Rock atau Kubatu Sahra. Bukan Masjidil Aqsa, tapi bagian dari Masjidil Aqsa. Thank you. Jadi jika Masjidil Aqsa sudah mereka akan hancurkan, pertanda Imam Mahdi sudah ada. Ternyata mereka sudah meyakini Imam Mahdi sudah ada. Jauh lebih yakin ketimbang kita umat Islam. Makanya mereka mengambil alih Yerusalem dari kaum muslimin Palestina. Karena mereka yakin Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Kalau Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang, berarti Al-Mahdi, sang anti Dajjal pun akan ada, sudah ada. Ini perang sekalian sesuatu yang sangat terkait, dan inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan agama politeisme. Baik, apabila rahmatullah. Nah, filmnya tadi para muslimin bisa lihat di Arrival ya. Sekarang sudah ada bukunya, judul bukunya adalah The Diary of Dajjal. Dan itu sudah dalam bentuk terjemahan. Tuh saya lupa dibawa ya. Ada bukunya, para muslimin bisa beli di Gramedia. Setiap yang beli buku itu akan dikasih satu CD. CD dari film-film yang tadi. Tapi tidak selengkap yang saya punya. Saya punya ada 50 seri di sini. Karena memang semua filmnya ada 50. Para muslim yang mau silakan kopi, pelajari. Melihat film ini kita akan tahu konspirasi Yahudi, Iblis dan Dajjal di dunia. Penting bagi para pemuda yang baru hijrah agar tidak salah langkah dalam berhijrah. Walaupun ada beberapa hal yang harus kita revisi dari apa yang dikemukakan oleh Noriega dan Arsenar. Sayang saya belum bertemu dengan dia. Saya sudah pelajari kisah Noriega akhir tahun 77. Pertama kali melihat rambutnya panjang segini, pirang. Namun belakangan dia dipotong dan terlihat hijrah. Namun yang saya khawatirkan dia didekati oleh orang-orang Syiah. Karena dalam salah satu pemikirannya konsepsi muncul dalam salah satu tayangan film ini. Ya, ini ada 50 film. Ya, benar-benar bisa mengkopinya silakan, atau mengkopi mendownload langsung di internet, ada di YouTube, ada kok ya, dari 1 sampai 50 ya. Ini cukup bagus juga kalau penampolo ingin mengetahui tentang konspirasi dunia. Baik, imakulah rahmatullah. Kembali pada tema kita, waktu kita sampai jam berapa Bu Cucu? Sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya? Sampai jam 5, oke. Waktu kita sampai jam 5.30. 30 menit ada untuk tanya jawab. Oke. Okay. Boleh saya berdiri, Bro? Khawatir yang di belakang pada begini, ini mau ngomong dari mana? Baik, Bapak Ibu dan Bapak Allah. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan kita. Ya, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sistem yang kelima, fase yang kelima, yaitu khilafah ala minaj nubuwah. Sebetulnya sudah Allah bewarakan kepada kita, Allah firmankan kepada kita dalam surat An-Nur ayat ke-55. Kita lihat ayatnya ya, ini terjemahnya, saya ambil dari digital Quran yang disusun, yang dibuat oleh pakar IT, almarhum Bapak Sony Segema, ya semoga Allah merahmati beliau. Ya, Bapak Sony Segema membuat digital Quran, nah ini kopiannya saya buat. Sampai sekarang saya masih menggunakan karya beliau dan ini jadi jariah beliau untuk saya, ya jariah beliau untuk kita semua. Ini ayatnya, kita lihat ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Kang bisa syarat ke sini kan? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Wa'ada. Ini fi'il madi, Allah telah berjanji. Alladziina aamanu minkum, kepada orang-orang yang beryakin, orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian. Di antara kalian hai umat Nabi akhir zaman. Wa minus shalihat, dan mewujudkan imannya itu dengan amal saleh. Ingat kalimat amal soleh selalu digabung dengan kalimat alladzina amanu dalam surat apapun, surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa minus solihat, wa atin juga sama, thumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa minus solihat. Nah, kenapa digabung demikian? Karena iman tidak bisa diwujudkan melainkan hanya dengan amal soleh. Maka jika ada orang mengaku beriman amalnya salah, berarti ada masalah dengan imannya. Nah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan. Apa janjinya? Nah, ini janjinya. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa siapapun yang beriman dan beramal soleh pasti berkuasa di muka bumi. Yakin? Yakin. Dan menariknya Allah menggunakan kalimat istahlafa. Dan di sini menggunakan lam taukid dan nun taukid sakila, artinya pasti terjadi. Untuk membuat kita yakin, Allah menggunakan dua harfu taukid, lam taukid dan nun taukid sakila. Pasti ini gak akan pernah salah. Suatu saat nanti kita akan berkuasa kembali di muka bumi. Walaupun saat ini kita dibantai Suria, Palestina, Rohingya, Irak, Afghanistan, Yaman, kita dibantai, bahkan mungkin negeri Indonesia ini suatu saat. Ya, dan kita tidak berharap itu terjadi ya, tidak berharap. Kita tidak berharap itu terjadi karena itu sangat menyakitkan dan sekali hancur akan terus hancur. Lihat Suria sejak 2011, apakah makin baik negaranya? Tidak. Dan kita tidak berharap itu terjadi. Kenapa demikian? Karena hari akhirnya itu sudah ada. Jika umat Islam menang, mereka akan patah hati, akan sakit hati kan? Mereka tidak akan diam, pasti mereka akan berontak. Apalagi kalau umat Islam kalah, habis kita dibantai oleh mereka. Belum pemilu saja, mereka sudah berani membantai para ulama kan? Nah, ini artinya, hari ini kita akan panas. Tahun ini tahun panas bagi kita Indonesia. Tapi, insya Allah, keyakinan kita Islam pasti menang. Nah makanya Allah menggunakan kalimat la yastakhlifannahum, diambil dari kata istakhlafa, artinya bangkitnya Islam dalam bentuk kemunculan atau kebangkitan sistem khilafah. Nah perpu ormas anti khilafah ini gak akan bisa menghalangi ayat Allah, betul? Bisa perpu mengalahkan kekuasaan Allah? Gak bisa. Andaikan ditolong bukan hanya Cina yang menolong, andaikan seluruh negara menolong untuk mewujudkan perpu tadi, itu ibarat manusia yang berkumpul di pagi hari untuk memadamkan cahaya matahari. Pernah saya sampaikan ini. Begitu matahari terbit, padam? Tidak. Begitulah tidak mungkinnya mereka menghalangi Allah dan tidak mungkinnya mereka menghalangi janji Allah ini. Pasti umat Islam akan kembali dalam bentuk khilafah, bukan dalam bentuk nasionalisme. Tapi ketika khilafah tegak, bukan berarti nasionalisme itu hilang terancam, tidak. Islam tidak anti nasionalisme. Sebagai bukti, ketika Rasulullah SAW suatu hari sedang duduk-duduk, lalu datang berita kalau Raja Najasyi akan datang berkunjung kepada Rasulullah. Betul, Raja Najasyi datang. Raja Najasyi bersilaturahmi dengan Rasulullah, sawan, banyak hal yang dikemukakan. Salah satunya kemudian dikatakan oleh Raja Najasyi, ya Rasulullah, saya ini raja di Najasyi. Semua pendudukku, rakyatku taat dan patuh kepadaku, ya Rasulullah. Apapun yang aku perintahkan, mereka tunduk patuh kepadaku. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam. Saya sudah beriman pada Allah. Saya beriman kepada Anda. Anda adalah Nabi dan Rasul saya. Sekarang Andalah raja mereka. Ini tahta kerajaan saya berikan pada Anda. Diterima tidak sama Rasulullah? Tidak. Rasul menolaknya. Tidak. Lastu bi mulkin. Aku bukan raja. Lakinnani nabiyun wa rasulun. Nabiyun wa rasulun. Aku Nabi dan Rasul Allah. Jadi Rasulullah bukan penguasa, tapi pengembala umat. Ketika itu Rasulullah mengatakan, kamulah raja mereka. Tuh kan, apakah ini bukti Islam ini anti-nasionalisme? Tidak. Bahkan negara akan tetap ada. Hanya negara harus hidup berdasarkan syariat Islam. Pimpin mereka dengan apa yang aku sampaikan padamu dari Allah. Pimpinlah mereka dengan Islam. Tuh. Siapa bilang Islam anti-nasionalisme? Justru politeisme itu tadi adalah anti-nasionalisme. Yang dibuat dalam satu frame the new world order, negara dunia, artinya tidak ada negara, cuma satu negara dunia, dan itu yang mereka inginkan. Nah Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, teman-teman sekalian, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka istakhlafa, berkuasa dalam bentuk sistem khilafah juga. Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan menguatkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Artinya, Islam pada saat kita berkuasa akan bersih kembali dari berbagai macam paham-paham sesat. Sekali lagi, berbagai macam paham sesat, sekte dan madhab itu akan hilang ketika Islam ini tegak. Kita akan menyaksikan Islam yang sesungguhnya seperti apa. Saat itu kita akan melihatnya. Oh, ini Islam yang sesungguhnya. Syiah hilang, Ahmadiyah hilang, Qos hilang. Ya. Harus disebut LDI gulung tikar. Apalagi? Kos juga sama. Apalagi Ahmadiyah kembali ke Kadian. Apalagi Farabolo, Syiah kembali ke Yahudi. Ikut ke Khazar. Kemana lagi? Semua paham sesat di dalam Islam itu akan hilang, maka Islam hanya satu saat itu. Oh, inilah Islam yang Quran Sunnah. Semuanya akan tahu. Baik, kemudian Wala yubaddilannahum, dan sungguh Allah akan menggantikan bagi mereka mimbal di khaufim amna, setelah rasa takut mereka, setelah pembantaian, setelah peperangan, setelah genosida, amna, aman sejahtera. Ketika umat Islam berkuasa, kita akan aman sejahtera. Berapa lama? 7-9 tahun, kata Rasulullah. Rasulullah menyebutkan sab'ata sanawat, thamaniyata sanawat, au tis'ata sanawat. 7, 8, atau 9 tahun. Berarti Al-Mahdi, kepemimpinannya di muka bumi, pemimpin akhir zaman ini hanya 7-9 tahun. Dimulai dari kapan? Apakah 2024? Insya Allah, sepertinya, mudah-mudahan. Ya, 2024, seberat tahun di? Genep tahun di? Kaburukan eh kawin eh. Sip, kaburukan eh. Sabar kan, masih ada waktu kan. Amin. Yang sudah kawin, izin dulu. Nah, tapi ada syaratnya. Janji Allah kepada orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka satu akan berkuasa di muka bumi. Kedua, agama mereka akan dikuatkan Allah. Yang ketiga, Allah akan membuat mereka aman sejahtera. Itu tidak gratis. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang beriman dan beramal saleh itu tadi. Satu apa? Ya budunani, mereka mengabdi menyembah hanya kepadaku, kata Allah. Hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada bulan bintang. Ingat, bulan bintang bukan simbol Islam, tapi bulan bintang adalah simbol iblis dan dajjal. Betul? Jadi bulan bintang bukan simbol Islam ya. Pada siapapun yang menggunakan bulan bintang sebagai simbolnya, ganti dari sekarang. Kasih tahu, tolong sampaikan kepada Pak Erdogan ya. Kalau bulan bintang bukan simbol Islam, kita sudah membahas ya. Ya, terakhir saya juga membahas di sebuah kampus di Kota Bandung ini, ya, atas prakarsa para arsitektur. Ya, alhamdulillah ini merupakan juga sebuah hijrahnya para arsitek-arsitek Islam. Mereka ingin membersihkan bangunan-bangunan ini dari berbagai macam simbol pagan. Ya, maka jangan salah memilih, ya, jangan memilih mereka yang banyak menebarkan simbol pagan di masjid-masjid. Jadi satu itu kampanye dia. Ya. Syaratnya itu satu, kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, la yusyiku bi syai'a, mereka tidak mempersekutukan aku segalapun. Syirik itu sangat halus, hati-hati. Dan hanya dosa syirik yang menyebabkan orang masuk neraka. Hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Jika syiriknya syirik kecil, dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau syiriknya syirik besar, kekal dia di neraka. Contoh syirik, untung tadi, gak ada har bodrek, lamun teu ada har bodrek, siga kumama ieu sirah. Nah, itu sirik. Bodrek yang menyembuhkan sakit kepalanya, Allahnya hilang, betul? Untung ya budak dibawa ke dokter, lamun teu dibawa ke dokter, siga kumama ya ulang budak meureun geus eueuh geus teu aya. Oh, berarti dokter yang menyelamatkannya, bukan Allah. Bro, untung maneh datang, bro, lamun maneh teu datang, siga kumama urang. Oh, berarti si bro eta jadi Tuhannya. Hati-hati, itu sirik. Ya, nah Allah tidak suka itu. Nah, berarti syaratnya cuma dua. Menyembah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, dan tidak mempersekutukan Allah. Dan ingat, berpecah belah di dalam beragama, itu juga syirik. Dan ini syirik yang paling dahsyat. Karena syirik yang hanya bisa dibaca dengan kebersihan akidah. Karena di dalam hal ini orang merasa benar, maka dia tidak beristighfar. Surat Ar-Rum ayat 31-32. Hati-hati. Maka ciri orang yang agamanya benar, ciri orang yang lurus dalam berislam, dia bersaudara, dia bersatu. Betul? Ya. Bersatunya berjamaah, bukan bersatu. Bersatu, bukan. Tapi bersatu padu, berjamaah dalam satu sentral komando. Baik, ibadillah rahmatullah. Nah, waman kafara ba'da dzalika fa ulaikumul fasiqun. Barang siapa yang kafir sesudah itu, maka dia orang-orang yang fasik. Ya. Ibadillah rahmatullah, ini janji Allah yang pasti terjadi. Kapan ini terjadi? Baik, ada anak saya Ma. A, sini A, jadi operator A. Ya, ada anak saya. Ada anak saya nomor satu nih yang ikut hadir. Tolong jadi operator. Baik, kita pernah mengaji ini. Hari ini kita berada di Mulkan Jabarian. Di mana Barat memimpin dunia. Di bawah kendali Amerika dan Israel. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Fase Mulkan Jabarian. Mulkan artinya kerajaan. A, duduk situ A. Ya. Mulkan kerajaan Jabarian memaksa, diktator kejam, main bantai. Hari ini kita berada di sini, tapi kita berada di ujungnya di sini. Artinya ada di fase-fase transisi dari fase keempat ke fase yang kelima. Fase khilaf ala minhajun nubuah. Di sini Dajjal akan mati dibunuh. Karena di fase yang kelima, iblis sudah tidak bisa menggoda manusia. Setan gulung tikar. Iblis bangkrut kasidah. Betul. Dia menyesat, itu dia menyesat. Dan dia berlari dari orang-orang yang mengikutinya. Dari makhluk yang mengikutinya. Ya. Kemudian, dan Dajjal di sini sudah mati. Karena di sini umat Islam akan aman sejahtera. Tadi yang dikatakan Rasulullah SAW antara 7-9 tahun. Berarti fase kelima ini hanya akan berlangsung antara 7-9 tahun. Berarti pemimpin akhir zaman alias Imam Mahdi hanya berada di fase ini 7-9 tahun. Karena di fase yang keenam, semua orang beriman ini sudah tidak ada di muka bumi. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, dia tidak akan hidup di zaman ini. Karena di sini orang beriman akan dicabut nyawanya oleh sebuah angin yang bernama Iliyin. Angin yang sangat sepoi-sepoi, halus. Maka disebut Iliyin. Halus sepoi-sepoi. Tamurru min alil Hijaz, min ardil Hijaz. Bergerak dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz, al makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Makkah dan Madinah. La tamurru ala hadin kana fi qalbihi miskaratun min iman ila qabalasu. Tidak ada seorang pun yang dilewati angin ini, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, kata Rasulullah. Angin ini akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsusah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat. Yaitu mereka ini. Inilah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Apakah pada saat itu di sini tidak ada orang Islam? Oh, banyak orang Islam, kata Rasulullah. Tapi Islamnya Islam yang bisa dibeli dengan uang. Islamnya Islam KTP. La yujawizu imanum hanajirahum. Jangankan ke hati, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Apalagi ke hati. Jadi iman mereka cuma di casing saja. Contohnya apa? Di saat kita membela Palestina, dia datang ke Israel. Nah, contohnya itu. Loh, benar kan? Betul. Udah, gak usah basa-basi lagi ya nama. Terus katingali dah. Nah, yang kayak gitu tuh. Mudah-mudahan orangnya dengar. Baik. Nah, hanya disinilah masa kehidupan kita yang terakhir. Setelah itu kita akan dicabut nyawanya. Dan kita akan masuk ke alam akhirat. Allahu Akbar. Ini tidak lama lagi, para hamba Allah. Kita berada di pintu gerbangnya sekarang, kata Rasulullah. Ya. Jangan lupa kita berada di pintu gerbangnya. Ingat Rasulullah menyatakan, "Baina desa di pintu gerbang kiamat, sini nakhwatiatan." Akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Nah, ingat, ciri kita berada di pintu gerbang kiamat apabila tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada tiga. Satu, yukadzdzabu bihas shadiq. Orang yang benar, orang yang jujur didustakan. Mereka ditangkap dan dipenjara, dianggap sebagai ancaman negara NKRI, padahal mereka adalah penyelamat NKRI. Sebaliknya, ketika yang benar, yang jujur didustakan, maka yang salah pendusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib. Maka yang berkuasa adalah para pengkhianat bangsa, para pengkhianat kaum, para pengkhianat kelompok mereka. Tiga hal ini, mana yang belum terjadi? Orang yang benar, yang jujur didustakan, sudah terjadi? Yang pembohong dibenarkan, sudah terjadi? Para pengkhianat memimpin bangsa, memimpin dunia, menjadi pejabat, sudah terjadi? Yakin? Oh, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Allahu Akbar. Baik. Berapa lama ini berlangsung? Rasulullah, klik. Klik lagi. Ini saya buat tahun-tahunnya nih, perambah Allah. Ya, nah ini hadisnya. Yuk kita baca sama-sama hadisnya biar hafal. Ikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Qala. Ia berkata. Qala Rasulullah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadihil ummati, dari umatku ini, ala rasi, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaharui, yang akan mereformasi dinaha agamanya. Ya, rawahu, diriwayatkan hadis ini Abu Daud, oleh Abu Daud, dan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Baikuni. Baik, 100 tahun sekali hadis ini sahih. Ingat, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan lahir para pembaharu-pembaharu yang Allah beri gelar mereka Al-Mahdi. Setelah Rasulullah wafat ada 4 orang yang Allah gelari Al-Mahdi, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu 100 tahun kemudian juga muncul, lalu siapakah pembaharu di zaman kita? Aduh, bukan saya Bu, terlalu jauh saya untuk itu Bu, tapi aturan Ibu udah mendoakan saya. Dialah pemimpin akhir zaman, dialah Muhammad bin Abdullah. Ya, mudah-mudahan waktu kita masih ada 10 tahun menit lagi. Kita sampai 5:30 ya, Kang Rizky sampai 5:30, tapi nanti dari jam 5 ke sana ada pertanyaan. Itu beres wae materi ini aku mah ini. Baik, kembali ke sebelumnya. Kita hitung. Rasulullah SAW memimpin itu bukan khilafah tapi nabi. Maka disebutnya nubuah. Disebutnya nubuah. Rasulullah itu nabi. Maka ketika beliau memimpin itu fasenya fase nubuah. Adapun setelah Rasulullah wafat, ya ini kan 23 tahun dari 610 sampai 632 Masehi. Nah, semua kemudian setelah itu khilafah. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuah. Setelah aku, kata Rasulullah, akan ada sistem khilafah yang mengikuti jejak kenabianku. Dan itu Rasulullah batasi sendiri. Salah surah sana hanya 30 tahun. Kita hitung, Rasulullah wafat di 632, berarti khilafah ini hanya sampai 661 Masehi saja. Dan ini terbukti As-Safinah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah membuktikan itu. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun, berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun, berapa? 30 tahun. Fawajadnaha salasina sanah kama qala Rasulullah SAW. Saya mendapati itu betul-betul 30 tahun sebagaimana Rasulullah sabdakan. Berarti khilafah ini berakhir di 661 Masehi. Kemudian sumatakuna mulkan adzan. Manusia masuk, kita umat Islam di dunia masuk pada fase yang ketiga. Terjadi perubahan sistem kepemimpinan umat Islam atas dunia dari sistem khilafah kepada mulkan kerajaan. Artinya nasionalisme di dalam tubuh Islam muncul. Dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mendirikan dinasti pertama dari mulkan Adon di mana di Suriah. Kenapa Muawiyah mendirikan mulkan? Dia kecewa kepada Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib tidak menghukum pembunuh sepupunya Utsman bin Affan. Quraib, tabiin bertanya kepada sahabat bertanya kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, innal mu'minin qad bay'u aliyan khalifatan min khulafai rasidin al-madin." Hey Muawiyah, sesungguhnya orang-orang beriman, manusia telah berbaiat kepada Ali sebagai khalifah dari khalifah yang keempat khulafai rasidin. Kenapa engkau tidak berbaiat kepada Ali? Apa kata Muawiyah? Aku kecewa kepada Ali. Kamu lihat, Ali tidak menghukum pembunuh sepupuku Utsman bin Affan, maka aku tidak berbaiat. Sampai dia menghukum siapa pembunuh sepupuku Utsman bin Affan. Sampai sekarang pun dia tidak menghukumnya, maka aku kecewa, aku tidak berbaiat padanya. Maka Muawiyah pergi ke Suriah, di Damaskus dia mendirikan, mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Maka di Damaskus inilah lahir gen Sufyani yang akan menjadi musuh dari imam akhir zaman, pemimpin akhir zaman. Ya. Siapa Sufyani ini? Artinya keturunan Abu Sufyan. Menariknya Rasulullah menyebutkan namanya ismuhu ka khulqih. Namanya keadabi sama dengan perilakunya. Namanya sama dengan perilakunya. Dan perilakunya, wa adabu sadam lima maradah. Membantai siapapun yang bertentangan dengannya. Satu, clue kita untuk mengenal musuh pemimpin akhir zaman, musuh Imam Mahdi di akhir zaman. Namanya sama dengan perilakunya, membantai siapapun yang bertentangan dengannya. Yang kedua, namanya sama dengan tempat di mana dia dilahirkan. Di tempat di mana dia lahirkan ada satu tempat bernama Al-Asadiyah. Berarti siapa namanya? Apakah Basar Asad? Wallahu a'lam bissawab. Dan Basar Asad ini adalah pemimpin Suriah. Dia lahir di Damaskus kan? Di Damaskus ini ada satu kabilah Al-Asad ya. Apakah Bashar Asad? Wallahu a'lam shawab. Ya, karena sekarang yang memimpin Suriah siapa? Bashar Asad. Sudah ada kan para pelakunya? Berarti tinggal perungnya saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah berhijrah. Yuk kita kafa. Sebentar lagi kita berada di dunia. Bagi siapapun yang punya idealisme, segera wujudkan idealismenya. Karena apa? Akan datang tahun-tahun sulit di mana kita tidak akan bisa mewujudkan idealisme. Jangankan mewujudkan mimpi kita, bertahan hidup pun tidak bisa. Betul? Itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Suriah, Palestina, Irak, Afghanistan dan sebagainya. Namun akan ada masa di mana itu akan hilang. Baik, apabila kemudian dinasti ini silih berganti sampai Turki Utsmani. Dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, Abbasiyah ke dinasti mana? Dinasti Fatimi, dari dinasti Fatimi kepada dinasti Mamaluk, dari dinasti Mamaluk kepada Seljuk, dari Seljuk ke Turki Utsmani, dan Turki Utsmani berakhir di 1924. Ini fase yang ketiga. Nah, berikutnya sumatakunu mulkan adan, kemudian muncullah mulkan mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Nah, kita berada di sini. 1924. Rasulullah tadi batasi bahwa mulkan ini hanya 100 tahun. Kenapa? Karena 100 tahun setelahnya akan muncul sistem khilafah, pembaharu. Oh, berarti ini hanya berlangsung 100 tahun. Kapan khilafah itu akan terjadi? Baik, berdasarkan clue hadis Rasul tadi dari Abu Hurairah, hanya 100 tahun. Abad kejadian Islam ini sebelum kita adalah Turki Utsmani. Sepakat tidak? Sepakat kalau kita katakan bahwa abad kejadian Islam sebelum kita Turki Utsmani. Sepakat? Dan Turki berakhir di 1924, betul? Nah, sekarang kita tambah angka 1924 dengan 100. Berapa? 2024. Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. 6 tahun lagi adalah 6 tahun tersulit bagi manusia untuk hidup di muka bumi. Siapapun tidak akan bisa bertahan dengan profesinya. Apapun profesinya, apapun bidang yang dia geluti, tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena sistem Dajjal memasuki sistem mereka. Dajjal merambah dalam berbagai macam sistem hidup, sehingga saat itu sulit manusia berada di dunia. Ya. Baik-baik, para manusia sekalian, berikutnya klik. Klik lagi. Nah, ini sudah saya hitung. Andaikan 2024 adalah tahun kejayaan Islam, maka Imam Mahdi hanya 7-9 tahun saja. Berarti kita berakhir di tahun berapa? Apakah angin ilin akan mencabut nyawa kita di tahun ini? Hanya Allah yang tahu. Ini hanya prediksi saja berdasarkan hadis-hadis tadi ya. Dan jangan percaya ke sini. Percaya pada Al-Quran Sunnah. Ini hanya sebuah pengantar saja agar kita makin takwa kepada Allah. Betul? Ini bukan kebenaran. Tapi jika Allah ini menghendaki kebenaran, itu hak Allah. Kita hanya memprediksi saja. Dan Rasulullah menyatakan demikian. Ya, ini saya berdasarkan hadis Rasul tadi kan, dan kita korelasikan dengan fakta sejarah. Ingat, dalil yang paling benar adalah fakta sejarah, betul? Dan kita gabungkan hadis tadi, kita konversikan pada fakta sejarah. Klik lagi ya. Ini adalah mereka yang akan menjadi penegak tauhid, baik secara individu ataupun golongan. Secara individu adalah satu, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Inilah pemimpin akhir zaman. Penuslan yang dirahmati Allah. Beliau ini, coba diklik ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ada 500 buah hadis. Sehingga para ulama sepakat untuk menyatakan kalau hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah mutawatir maknawi. Kenapa? Karena jumlahnya 500, kemudian hadisnya kuat-kuat. Dan ini mengalahkan derajat mutafak alaih. Di atas mutafak alaih. Dan juga lebih kuat daripada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Maka semua ulama ahli hadis mutakhirin, ulama khalafi, bukan ulama salafi, sepakat, man kafara biha, barang siapa yang mengingkari hadis-hadis al-Mahdi, fakannama yakfuru bi badin wa yu'minuna bi badi ayatillah. Maka orang yang mengingkari hadis Imam Mahdi sama dengan beriman kepada sebagian ayat Allah dan kafir kepada sebagian ayat Allah. Ingat, kafir kepada satu ayat Allah sama dengan kafir kepada semua ayat Allah. Betul? Begitu gambaran orang yang tidak yakin dengan hadis Imam Mahdi. Saya tanya nih, para ulama, yakin tidak dengan kemunculan Imam Mahdi? Yakin. Ada yang ragu? Tidak ada. Alhamdulillah. Sepakat. Kalau gitu kita sama-sama berjuang. Betul? Allahu Akbar. Baik, berikutnya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW salah satunya. Laulam yabqa minad dunya ila yaumin Andaikan tidak tersisa dari kehidupan dunia fana ini kecuali hanya satu hari saja. Andaikan besok kiamat hanya hari ini yang tersisa. La ta'allahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fihi. Ini bukan yabasa tapi yubasa. Hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti. Kenapa yubasa? Karena di sini pakai lam, tidak pakai lam alif. Tidak dibaca rofa, tidak dibaca nasab. Maka di sini yubasa. Jadi mudhari majhul. Hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga diutus di akhir zaman di hari itu seorang keturunan dari seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama namaku Muhammad, wa ismu abi ka ismi abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah min ahli baiti. Yamlul ardu adlan kistan wa adlan, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, kesemerataan, pemerataan dan keadilan. Kama muliat zulman wa jauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara, genosida dan peperangan. Jadi ketika Imam Mahdi datang, tidak ada lagi peperangan. Ketika Imam Mahdi datang, tidak ada lagi apa? Genosida. Yang menembak membantai kaum muslimin, mereka akan diinjak oleh kaum muslimin yang dibantai. Akan situasi akan berbalik saat itu. Allahu Akbar. Baik, klik lagi. Udah jam 5 ya. Nah ini terjemahnya, silakan yang mau dipoto. Sudah saya bahas barusan terjemahnya ya. Hadis ini dari Imam Abu Dawud nomor 9435. Oke. Kalau yang mau filenya silakan nanti copy filenya. Berikutnya lagi, ini ada hadis yang lain, hadis yang hampir sama. Ubashirukum bil Mahdi. Aku gembirakan kalian, hei hamba-hambaku. Maaf, hai umatku, kata Rasulullah. Hai umatku, bil Mahdi, dengan kemunculan Al-Mahdi. Yubasu fi ummati, akan diutus di tengah-tengah umatku sebagai pemimpin akhir zaman. Ana ikhtilafin minan nas. Ketika manusia bersengketa, ketika manusia berperang, ketika manusia berselisih. Wazalazila, dan ketika banyak terjadinya petaka dan bencana di mana-mana. Di saat itulah Imam Mahdi muncul sebagai solusi dari semua problematika umat Islam. Fayamlul ardu qistan wa adlan, maka dia akan memenuhi dunia dengan pemerataan dan keadilan. Kama muliat zauran wa julman, sebagaimana penuh sebelumnya dengan kezuliman dan kekacauan. Jauran, kekacauan, bencana, petaka, ya, kejahatan. Klik lagi ya. Sobat-sobat, ini terjemah yang tadi. Tebarnya dulu, ada yang mau motok sebentar. Kembalikan dulu. Ya, silakan Bu. Yang mau difoto silakan. Baik, sudah klik. Bukan kembali ke lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, siapakah Al-Mahdi ini? Banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculan di akhir zaman, kemunculannya di akhir zaman. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini, beliau masih hidup. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini. Inilah kenapa dikatakan mutawatir. Mutawatir itu jalan periwayatan sanadnya banyak. Dan ini dihitung ada 26 sahabat. Berarti ini mutawatir luar biasa. Mutawatirnya bukan dari segi sanad, tapi maknanya juga mutawatir. Ya. Kemudian, ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, Sahih Imam Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, Musnadul Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai pada derajat mutawatir maknawi. Oke, klik lagi ya. Anda sudah jam 5 nih. Sampai jam 5 lebih 5 menit ya. Terus 10, klik lagi. Nah ini hadis berikut, salah satu hadisnya nih. Kita kenal secara ciri fisiknya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, yakhruju fi akhiri ummati, akan muncul di umatku di akhir zaman Al-Mahdi. Yuskihillahu al-ghaisa, di masanya Allah turunkan hujan. Kenapa Rasulullah katakan Allah di masanya turunkan hujan? Karena 3 tahun sebelumnya tidak ada hujan. Masih ingat 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal? Akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia. Di tahun pertama 1/3 hujan tidak turun, 1/3 tanaman tidak tumbuh. Di tahun kedua 2/3 hujan tidak turun dan 2/3 tanaman tidak tumbuh. Dan di tahun ketiga tidak ada setetes pun hujan dan tidak ada satu tanaman pun muncul. Manusia kelaparan di muka bumi di tahun itu. Apakah terjadi di tahun 2023? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya. Baik. Maka Allah turunkan hujan di masanya. Fatahrujul arda nabatiha, maka bumi menumbuhkan tanamannya. Subur kembali bumi setelah kering ketika Dajjal muncul. Jadi setelah Dajjal mati, bumi akan kembali hijau. Dan akan kembali hujan. Wa yu'til mal sihhan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitung-hitungnya. Anu boga hutang, lunas harita hutang nak. Anu boga cicilan, kabayar cicilan nak. Yakin? Harus yakin dia. Tapi hanya sebentar. Kemudian fataksiral masayah, fataksiru al-masyiah wa ta'zibul ummah. Maka pada saat itu akan banyak umat dan binatang-binatang ini mengalami masa kebaikannya. Manusia akan mulia, binatang pun akan sejahtera. Luar biasa, kak, binatang-binatang sejahtera dengan kemunculan Imam Mahdi. Inilah bukti beliau rahmat bagi alam semesta. Ya'isu sab'an aw thamanian, beliau akan hidup antara 7 tahun atau 8 tahun. Yani hajjajan, yaitu 7 kali musim haji atau 8 kali musim haji. Dalam hadis yang lain 9 tahun. Antara 7 sampai 9 tahun. Klik lagi ya, persahabat. Baik, di angka 17 lebih 10 kita tanya jawab. 4 menit lagi. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah posisinya berubah menjadi Ummul Mukminin. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak menikah, karena semua istri Rasulullah tidak menikah setelah Rasulullah wafat. Al-Mahdi min usrati, Al-Mahdi itu adalah dari garis keturunanku. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Dari siapa? Dari Hasan. Ketika Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah berjalan pulang, ini Rasulullah, Rasulullah di sini, ini Ali berjalan, Hasan Husain lari menyambut mereka. Ayah, kakek, gajeng. Hasan menyambut kepada Rasulullah, diayuh sama Rasulullah. Husain kepada Ali. Nah, Rasulullah mengangkat Hasan. Hasan diangkat oleh Rasulullah, dielus-elus punggungnya, dicium pipinya, lalu mengelus-elus punggungnya. Berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, inna hada Hasan waladina sayuladu min salbihi rajulun min ahli baiti fi akhir zaman. Yuwadu ismu ismi yamlul ardu adan wa kistan kama muliat sulman wa jauran." Nah, seperti hadis tadi. Nah, Rasulullah menunjukkan kalau Imam Mahdi lahir dari Hasan, bukan dari Husain, ya. Sebagaimana klaim orang-orang Syiah dari Husain. Ada juga yang menyebutkan dari Hasan. Ya. Baik. Hadis berikutnya dari yang tadi riwayat Imam Abu Daud, sekarang dari Abu Daud dan At-Tirmidzi. La tunqadud dunya hatta yamlaqul araba rajulun min ahli baiti yuwatiu ismu ismi. Tidak akan hilang dunia ini sehingga berkuasa di tanah Arab seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku. Artinya Imam Mahdi pertama kekuasaannya adalah di wilayah Arab. Artinya raja-raja Arab yang munafik akan disingkirkan. Kemunafikannya sudah tampak kok. Salah satunya mereka mengatakan Israel berhak atas tanah Palestina. Betul? Ini pengkhianatan yang menikam hati umat Islam dari belakang. Dia mengatakan Yerusalem berhak atas kepemilikannya untuk Israel. Dia mengatakan Palestina harus mengikuti Donald Trump. Ini dikatakan oleh putra mahkota raja-raja Arab. Berarti mereka yang akan nanti diperang oleh Imam Mahdi. Berikutnya, yaitu ismu ismi wa ismu abi ismu abi. Baik, sama, klik lagi ya. Ini sebentar lagi, klik lagi. Al-Mahdi min ajli, Al-Mahdi minni. Hadis berikutnya, Al-Mahdi itu dari keturunanku. Ajla al-jabhata, ajla al-jabhati, ininya lebar. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan rambutnya dibelah dua sehingga telinganya. Rambutnya dibelah dua kan? Ketika rambutnya digitukan, maka terlihatlah keningnya itu, dahinya itu seolah-olah lebar. Hidungnya mancung tipis, namun tengah-tengahnya bengkok. Ah, gitu. Orang tertarik melihat hidungnya. Bahkan ketika orang melihat wajahnya, yang pertama lihat hidungnya. Hampir mirip dengan hidung saya. Mirip. Miripnya 30%. Kemudian aknal anfi, hidungnya mancung. Akna itu mancung. Ya, tapi mancungnya tidak kayak orang barat, tapi ada lekukan di tengahnya. Jadi tulang tengahnya itu terlihat. Ya. Kemudian Yamlullah Abdulkistan Wa'ad dan Kamamulat Jordan Wazulman Yamlaku Sabah Sinin. Dia akan berkuasa 7 tahun. Klik lagi ya. Sudah habis waktunya, perempuan sekalian. Gimana? Oke, ini hanya 2 slide lagi ya. 2 slide ini selesai. Saya hanya mau bacakan saja. Ciri-ciri yang lain, ini dikemukakan oleh seorang As-Sulaimi dalam kitabnya Al-Uqad Ad-Durar. Sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri khusus pada diri Imam Mahdi secara fisik. Satu, ini ciri khas pada giginya. Giginya di gigi depannya renggang dan saling berjauhan. Jadi ada celah antara di 2 gigi taring atasnya. Ada celah? Ada celah tidak? Gak ada. Yang kedua, badai konsenen. Giginya putih cemerlang. Giginya putih cemerlang. Ya, itu ciri beliau. Giginya putih cemerlang. Kemudian, pada kulit dan tubuhnya, apa warna kulitnya? Launun laudu arabi. Warna kulitnya warna kulit Arab. Jadi agak hitam. Ya, jadi tidak putih, tapi agak kehitam-hitaman. Wal jismu jismu israeli, tapi badannya badan orang-orang Israel. Artinya sterek, agak seksi, sensual. Ya, kemudian yang B, syabun marbo. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Terakhir, nah ini ciri fisik yang lain, ini ciri fisik terakhir. Hasanul wajhi, tampan wajahnya. Wajahnya memaparkan cahaya seakan-akan ada bintang yang cemerlang. Yang kemudian lebat janggutnya, pada subahasa disebutkan bahwa janggutnya berwarna hitam. Kemudian aswadu fi khaddihil aiman khalun, pada pipi kanannya ada tahi lalat. Di pipi kanannya ada tahi lalat. Pipi kanan ya, ada tahi lalat. Kemudian al-ablaj, artinya sesuatu yang jelas antara jarak kedua alisnya. Jadi alisnya tidak nyambung. Alisnya tidak nyambung tapi agak terpisah alisnya. Kemudian kedua alisnya bukan alis yang tebal dan berangkai. Al-ayun artinya orang yang mempunyai mata yang lebar. Matanya agak lebar. Ya, lebar tanda dia dalam. Jadi karena tahinya lebar maka matanya agak dalam, agak tajam ya. Saya udah agak mirip pada kedua matanya. Ya, ingin lihat mata Al-Mahdi, lihat aja mata saya. Pelupuk matanya hitam dan bukan karena bercela. Jadi pelupuk matanya ada hitam bukan karena pakai celah, tapi karena memang sudah demikian. Persatuan perpaduan antara keringat dengan kulitnya sehingga membuat terlihat ada celah pada kelopak matanya. Terakhir, perutnya gendut. Alah. Perutnya gendut, kedua pahanya kurus, pada paha kanannya ada tahi lalat dan pada pundaknya ada tanda kenabian, tapi beliau bukan nabi ya. Beliau bukan nabi. Ini ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan. Nanti kalau ada pertemuan lagi belajar seri 2 ya. Kita belum berbicara tentang peperangan yang akan beliau lakukan. Ya, perang apa yang akan beliau lakukan dan bagaimana proses beliau dibaiat. Nantikan episode berikutnya tetap bersama Alisa, Alisatu dan Travel. Terima kasih. Saya waktu kembalikan kepada sudah ada kepada Teh Lita. Maka Teh Lita atunun. Jam 06.30 terus nggak ada tanya jawab, jadinya takutnya Ustadz ada yang mau disampaikan. Soalnya dari jam artinya kalau ada tanya jawab pengen Ustadz aja. Baik, ternyata ada request bahwa tidak ada tanya jawab, jadi langsung materi dilanjut sampai 06.30 ya. Baik, kita lanjut sampai 06.30. Klik lagi ya. Oke, klik. Nah, ini yang membuat kita makin yakin lagi. Dulu kita bicara hadis tentang Taifah Mansurah, bahwa ketika Imam Mahdi menjadi imam, jadi ciri dan ini pertanda Nabi Isa akan turun ketika itu salat subuh berjamaah. Wa imamukum al-Mahdi, kata Rasulullah, dan imam kalian adalah al-Mahdi. Yusaffu sufufakum, beliau meluruskan saf-saf kalian. Yusaffu sufufakum, beliau meluruskan saf kalian, kata Imam Mahdi. Yusaffu sufufakum, luruskan dan dapatkan saf kalian. Itu salat subuh berjamaah itu. Tatkala sedang meluruskan, fana jala Isa bin Maryam ala janahain malakain, Nabi Isa turun memegang sayap 2 malaikat. Saat itu Nabi Isa dikatakan memakai pakaian berwarna putih. Ada 3 warna celupan dari pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa. Satu putih, kedua oranye, ketiga kuning. Itu 3 warna pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan mereknya tidak bermerek saya kira. Kalau ini ada mereknya. Ya, baik. Ketika turun kata Imam Mahdi, "Tali Nabi Allah, salilana. Nabi Allah kemari. Silakan imami kami salat." Imam Mahdi mundur tuh. Nabi SAW mendorongnya, la takodam hadi ukimat, hadi ukimat lak, ente kaharap ya imam jang ente. Tukramatullah la hadil ummah, beginilah kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar, betapa mulianya beliau, Nabi SAW makmum di belakang beliau, luar biasa. Dan inilah kemuliaan orang yang memperjuangkan Quran Sunnah. Semua Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku, pertemukan aku dengan umat akhir zaman. Aku ingin tahu seperti apa kemuliaan mereka yang hidup di akhir zaman. Jauh lebih mulia daripada para syuhada di zaman para Nabi, zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka menghidupkan sunnah. Karena resiko menghidupkan sunnah seperti memegang bara api, kata Rasul. Begitu kan? Dituduh intoleran, anti-NKRI dan sebagainya. Baik. Kemudian sholat. Nah, ini ditegaskan dalam hadis ini. Minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada seseorang yang sholat di belakang bermakmum kepadanya, Isa bin Maryam. Artinya imamah, Imam Mahdi. Klik. Percepat. Nah, ini tanda kedatangan Imam Mahdi, tanda kedatangan pemimpin akhir zaman. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Satakhtalifu ba'da mauti khalifatin. Akan ada peperangan setelah matinya seorang raja di tanah Arab. Apakah Raja Salman yang dimaksudkan? Ya, bagi kita Raja Salman, karena Raja Salman adalah raja yang terakhir. Adiknya Mukim bin Abdul Aziz, itu adik bungsu, itu sudah meninggal. Konon berita yang sampai ke saya, beliau ketika naik pesawat helikopter, helikopternya ditembak, jatuh dan hancur. Beliau pun meninggal dunia. Maka yang terakhir adalah Raja Salman. Saya tidak tahu ini ada gelagat apa, ada gelagat apa. Dan beliau pun menyingkirkan Muhammad bin Nayef. Maka yang naik adalah MBS. Yang naik adalah MBS. Ini Rasulullah sebutkan. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibayat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam oleh Sufyani. Maka mereka pun dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Klik. Di mana beliau dibayat? Di sini. Antara rukun. Ini rukun Ka'bah. Ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Ini rukun Syami. Ini rukun Iraki. Ini rukun Hajar Aswad. Ini Multazam. Dan ini Kiswah Ka'bah. Rukun Kiswah. Nah, ini makam Ibrahim. Nah, di sini mereka akan berkumpul untuk membayat Imam Mahdi. Dan yang membayat Imam Mahdi adalah 7 ulama besar dunia. Salah satunya saya berharap adalah Habib Rizik Syihab. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan salah satunya Habib Rizik. Karena waktunya tidak lama lagi. Nah, seperti ini. Ini Ka'bah dan ini makam Ibrahim. Nah, di sini pembayatan itu terjadi. Wa adadul ladzina yubayyuna ka'ada di ahli Badarin. Dan jumlah mereka yang berbayat kepadanya itu sejumlah pasukan dari Badarku. Antara 2013 sampai 313 sampai 315. Itu jumlah pasukan Badar. Kata Rasulullah, sama dengan jumlah pasukan Badarku. Ya. Dan itu ditambah dengan 7 ulama. Di dalamnya ada include di dalamnya 7 ulama. Ya. Maka kita berharap Habib Rizik tetap bertahan di Arab Saudi. Ya, kuatkan kami dengan doa dari sana insyaallah. Betul? Amin. Lanjutkan. Ada yang tahu inilah yang disebut dengan Al-Baida. Kenapa Allah tenggelamkan? Ternyata di bawah lempeng Baida sudah ada lempeng ruang yang bernama hutan. Sekarang ada hutan di bawah lembah Baida. Artinya ketika terjadi gempa, pasukan itu ada di atasnya gempa, maka amblas ke bawah. Begini cara Allah mempersiapkan kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah didesain tanahnya seperti itu. Ya. Pada saat itu terjadi gempa, ada 3 gempa yang menjadi include, menjadi indikator dari kemunculan pemimpin akhir zaman. 1, gempa di Suriah. Suriah akan terjadi gempa dahsyat. Pada saat itu, gempa ini menenggelamkan Harasta. Eropa juga gempa. Ustaz Zulkifli Ali menyebutkan katanya Amerika yang paling parah. Itu radius 10 sampai 15 skala Richter. Kebayang. 10 sampai 15 skala Richter. Tsunami Aceh 9,8 kan? 9,8 apa 9,4? Pokoknya 9. 9 skala Richter Aceh itu. Nanti Eropa 10 sampai 15 skala Richter. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Apabila 15 Ramadannya bertepatan dengan malam Jumat. Sudah kita bahas kan? Sudah kita bahas, tapi hadisnya lemah. Ya, namun ada hadis yang sahih. Masih diriwayatkan Imam Ahmad. Nah, ini sudah ada lemah. Yang kedua di Madinah. Madinah pun akan gempa. Tapi gempa di Madinah ini ciptaan Dajjal. Dajjal mantakan kakinya, sehingga gempalah Madinah 3 kali. Jadi kalau kita nanti mendengar Madinah gempa 3 kali, ciri Dajjal sudah ada di Madinah. Maka rajin-rajin mencari berita. Nanti kalau ada yang dapat di WA, WhatsApp atau di Instagram, tolong share ya. Tolong share ke nomor yang satu ini. Baik. Kemudian yang ketiga, di Baida antara Mekah Madinah, gempa ini hanya mendengelamkan pasukan Sufyani. Dia mengirimkannya untuk membunuh Imam Mahdi. Ya, baik, jumlahnya 300 pasukan, 300 personil, 300 orang. Pasukan itu 300 orang. Ini seseorang ingin membuktikan kedalaman dia. Lanjut, klik lagi. Ya, sampai ada orang yang menggunakan pesawat kecil mengintari hutan di bawah lempeng, lempeng Baida ini. Luar biasa. Ya, karena lempengan, maka ketika pasukan ada di atasnya ada gempa ambrol. Mati mereka. Yang tersisa hanya satu orang, kata Rasulullah. Satu orang ini balik memberitahukan kepada Sufyani apa yang terjadi. Maka setelah raja-raja Arab yang munafik ini dikalahkan oleh Imam Mahdi, maka Sufyani kemudian yang dibunuh. Sehingga Suriah akan merdeka saat itu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan ketika Imam Mahdi berada di Aleppo, maka terjadilah perang Malhamatul Kubra. Antara Malhamatul Kubra sama Armageddon. Kenapa? Karena ada pendapat juga mengatakan teknologi masih ada. Karena bedanya Armageddon dengan Malhamatul Kubra, Armageddon masih menggunakan teknologi. Kalau Malhamatul Kubra, teknologi sudah tidak ada. Berarti matahari terbit dari barat. Antara Armageddon dan Malhamatul Kubra, matahari terbit dulu dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, berarti teknologi hilang dari muka bumi. HP tidak akan nyala, mobil tidak akan maju, listrik tidak akan ada. Sumatum ilama badatum, kata Rasulullah. Kalian akan kembali ke zaman tanpa teknologi. Jadi tong mahal ting, lamun boga HP, engke moal kapake. Tong alus ting, boga mobil, engke moal maju. Tong atoh ting, naik kapal, engke moal bisa ngapung. Bener ya. Baik, klik lagi ya. Kita berlihat, aduh udah. Ya, nah ini yang menarik. Ada seseorang mengatakan pada saya, Ustaz, hadis itu tidak saya temukan. Ternyata saya menemukan di dalam Maktabah Syamilah. Hadis ini. Ini hadisnya menarik. Ini clue kedatangan Imam Mahdi. Kalau hadis ini terjadi, berarti Imam Mahdi sudah ada. Saya bertanya. Yuk kita baca. Hadisnya kita baca ya. Hijaz akan diperintah oleh seorang pria yang namanya adalah nama binatang. Sekali lagi. Hijaz akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang namanya nama binatang. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Berarti yang dimaksud Hijaz oleh Rasulullah siapa? Arab Saudi. Arab Saudi akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang namanya sama dengan nama binatang. Intara wajah aina takunus kaandahu alaman fi ainaih. Jika engkau melihat kedua matanya, maka engkau akan melihat kedua matanya seolah-olah ada penyakit, ada sesuatu yang sayu. Lain taqrab ilaih laisa fil alam fi ainaih. Tapi jika engkau mendekat kepadanya, dia tidak punya penyakit di kedua matanya, hanya saja kelopak matanya turun ke bawah. Ini laki-laki yang memimpin Arab ketika itu yang namanya sama dengan nama binatang. Sudah terbayang siapa namanya? Cung, siapa yang tahu? Fahad. Tahu arti Fahad? Fahad artinya singa. Fahad bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan ini hadis ciptaan orang Syiah. Hati-hati, kita juga cari. Silakan cari di ada yang punya Maktabah Syamilah. Coba cari tentang hadis ini ya. Di dalam Mustad Ahmad. Kemudian saya sudah membuktikannya dan saya sudah menemukan. Kemudian Anda tidak akan melihat ada masalah di matanya ketika Anda mendekatinya. Dia akan digantikan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Abdullah. Setelah Raja Fahd yang meninggal dunia, siapa yang menggantikan Raja Fahd bin Abdul Aziz? Abdullah kan? Tuh, Raja Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun liman tabi'a Abdullah." Celakalah siapa yang mengikuti Abdullah. Celakalah siapa yang mengikuti Abdullah. Celakalah siapa yang mengikuti Abdullah. Basyirani bi mawti Abdullah. Berikan kabar gembira, berikan kabar gembira kepadaku dengan matinya Abdullah. Ubasyirukum bil hujjah, aku gembirakan kalian dengan kedatangan al-hujjah, al-mahdi. Artinya, ciri Imam Mahdi datang akan ada, sudah ada dan datang kepada kita apabila Raja Abdullah meninggal dunia. Raja Abdullah sudah meninggal dunia kan? Dan sekarang digantikan oleh Raja Salman. Oh, berarti Imam Mahdi sudah ada. Imam akhir zaman ini sudah ada. Baik, saya tunjukkan yang mana yang bernama Raja Fahad dan yang mana yang bernama Raja Abdullah dari raja-raja Arab. Ini Raja Fahd. Namanya adalah Fahd bin Abdul Aziz. Coba perhatikan matanya. Matanya sayu kan? Nah kalau tiga nih. Tetap ya. Lihat kedua matanya. Sayu kedua matanya ya. Ini masih sehat. Masih lemaknya belum masih begitu banyak. Masih bentuk tubuhnya ideal. Nah, coba kita lihat menjelang ketika sudah tua. Dan ini ketika berkunjung ke Kingdom Palace, Buckingham Palace. Ini Ratu Elizabeth. Ini sebuah film yang saya cut filmnya. Coba lihat kedua matanya. Dari jauh seperti ada penyakit pada kedua matanya kan? Kelopak matanya ke bawah tuh, karena banyak lemaknya. Saya pernah mendengarkan ceramah Usama bin Laden. Usama mengatakan, dan yang paling tidak saya senangi, raja sendiri menggunakan salib di dadanya. Ini salib nih. Dan ini pernah digunakan oleh pemimpin NKRI ketika berkunjung ke Kingdom Palace. Saya tidak sebut namanya siapa ya. Baik. Dan ini adiknya. Setelah beliau wafat, digantikan oleh adiknya yang bernama Abdullah. Ini Raja Abdullah. Ini Raja Abdullah. Ini adiknya. Dan beliau pun sudah meninggal dunia. Dan beliau digantikan oleh Raja Salman. Ini Raja Salman. Ya. Beliau menjadi anak bungsu karena adiknya meninggal dunia. Tadi sudah saya sampaikan. Dan sudah ada seruan untuk kudeta melengsarkan beliau. Khalid bin Farhan, putra mahkota yang berada di Jerman, mendapatkan suaka politik 4 tahun yang lalu di Jerman. Dia menyerukan untuk melakukan kudeta. Beliau hampir dibunuh. Ada seorang penembak jitu, tidak berhasil menembaknya, itu ada di belakangnya. Peluru tidak kena ke beliau, kena ke belakangnya, lalu Raja Salman pun didorong, supaya jatuh, lalu diarak, sampai dimasukkan ke dalam bunker. Rasulullah cerita, kemunculan Imam Mahdi adalah apabila ada perselisihan perang 3 putra mahkota Arab setelah matinya seorang raja. Apakah Raja Salman yang dimaksudkan? Siapa lagi? Karena tidak ada lagi raja setelah Raja Salman kan? Artinya Raja Salman terancam. Baik, Ibnu Rahimakumullah. Dan ini sesuatu yang tidak saya sukai dari apa yang beliau lakukan. Ini adalah hari-hari besar Arab. Mereka merayakannya dengan tari pedang, sword dancing. Perhatikan ini. Ini terjadi bertepatan dengan George W. Bush mengirimkan pasukan ke Fallujah dan Baghdad, Irak. Menghancurkan ratusan masjid, membakar Quran dan membantai umat Islam. 2000 umat Islam dibantai. Apakah begini perilaku perbuatan seorang pemimpin Islam? Ini adalah perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang. Bersuka cita dengan orang-orang yang membantai kaum muslimin. Di hari yang sama, saya tidak berkata tanpa fakta. Filmnya, peristiwanya pun saya simpan di laptop saya. Ada di sini. Itulah makanya kenapa perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi adalah memerangi raja-raja Arab. Rasulullah bersabda, innakum satagzuna jaziratil Arab wa yaftahuha Allah. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Wa tajul farsh wa yaftahu Allah lakum. Dan kalian akan memerangi Persia, Iran, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ingat, Iran sekarang sedang akan diserang. Amerika sudah mulai mundur dari persepakatan G7. Donald Trump memutuskan untuk tidak menerima keputusan G7. Dia tetap akan meneliti nuklir di Irak. Khamenei membalas pernyataan Donald Trump. Jika Eropa menyerang kami, kami akan membalas 10 kali lipat. Sudah mulai memanas untuk perang melawan Iran. Yang ketiga, wa taghzuna Rum wa yaftahu Allah. Kalian pun akan memerangi Rum, Eropa, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Wa taghzuna Dajjal, setelah Eropa diperangi, Allah akan memenangkan kita memerangi Dajjal. Perang-perang ini perang besar yang akan ada di hadapan kita. Berarti Dajjal pun sudah ada di hadapan kita. Ibadillah rahmatullah. Saatnya kita untuk hijrah kepada Allah. Mentalak 3 dunia. Kenapa? Karena dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ustaz rek nalaku maha talak hiji ge can bisa abi mah kunaon da can kawin Ustaz. Ya kawin atuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini dulu pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita belum selesai pembahasan tentang pemimpin akhir zaman ini. Ya, bagaimana kita bahas nanti perang demi perang yang dialami Imam Mahdi dan juga bagaimana prosesi pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Kita akan bahas lebih detail dalam pemimpin akhir zaman episode kedua. Tetap bersama saya di jam tayang yang sama bersama Alisa Tour dan Travel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.